Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Babun nakirati wal ma'rifati, al-ismu dorbani ahaduhuma an-nakiratu wahiya al-aslu wahiya kullu ismin syai'in fi kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun duna akhara ka rajulin wa farashin wa kitabin wa takribuha ilal fahmi ayu qala an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaihi ka rajulin wa imra'atin wa thawbin au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lami alaihi kadhi bi makna sahibin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Babun nakirati wal ma'rifati. Al ismu dorban. Isim itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma an-nakirah wa huwal aslu. Ini yang asalnya ini. Hukum asal isim adalah nakirah. Ya. Yang kedua, apa itu nakirah? Kullus min syai'in fi jinsi. Setiap isim yang syai', yang dia menyebar pada jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Yang wahidnya salah satunya tidak dikhususkan dari yang lain. Semisal rojulin, farosin, kitabin, itu nakirah. Takribuha ilal fahmi, lebih mudahnya untuk didekat, lebih dekat kepada pemahaman, ialah ayuqal annakiratu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaih. Nakirah itu adalah yang alif dan lam, setiap isim yang alif dan lam itu cocok atau bisa masuk kepadanya. Karajulin wa imra'atin wa saubin. Ya, ar-rajul, al-imra'ah, ya, al-mar'ah wa saubin. Kalau imra'ah, kalau pakai al bukan al-imra'ah ya, tapi al-mar'ah. Ya, itulah wanita itu berbeda-beda. Nakirahnya beda, ma'rifahnya beda. Ya mantap ya. Sekarang ngasih izin, besok mamnu. Ya, begitu aja terus. Taip, mana lagi tadi? Ya. Taip. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi kadzi bi ma'na sahib. Ya, atau setiap yang tempat yang alif dan lam juga masuk ke dalamnya, semisal zi. Maknanya, yang maknanya sahib. Setiap isim yang dimasuki oleh zi, maka dia juga nakirah. Atau juga bisa ma'rifah. Apa? Dia nakirah. Ya. Taib. Nah, ini bisa nakirah nih, yang dimasuki oleh zi. Zu malin, zu ilmin. Nah, itu. Sahibu ilmin. Sahibu malin. Baca. Terus, siapa? Muslih. Thumma qala syarih. Qawluhu wa hiya al-aslu ay wa li hadha qaddamaha wa inna ma kanat hiya al-aslu asla wa inna ma kanat hiya al-asla. Nanti antum belajar apa namanya domir fasl, ya. Terus asla itu khobar kanat, hiyanya domir fasl yang memisah aja. Terus lindiroji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aqshin wa dzalika li annaka la tajidu ma'rifatan illa walaha ismun nakiratun ismun nakiratin min ghairi aksin. Taib. Wa qala wa hiyal aslu, hukum asal isim adalah nakirah. Isim terbagi menjadi dua, nakirah ini hukum asalnya. Oleh karena itu al-hattabi qaddamaha, mendahulukannya karena dialah al-aslah, asalnya. Lindiroji kulli ma'rifatin tahtaha, karena sudah termasuk setiap ma'rifah, ya, di bawahnya. Min ghairi aksin, namun enggak sebaliknya. Tidak setiap isi ma'rifah itu bisa nakirah. Ya, terus lanjut walidzalika li'annaka la tajidu ma'rifatan, oleh karena itu Anda tidaklah mendapati sebuah isim yang dia ma'rifah. Ya, walaha ismun nakiratin, pasti dia punya isim nakirahnya. Ar-rajul pasti ada nakirahnya, rajulun. Min ghairi aksin, tanpa kebalikannya. Ya, tanpa kebalikannya. Terus lanjut waidon fa inna syai'a awwalu wujudihi talmizuhu al-asma'u talzamuhu al-asma'u al-amatu thumma ta'ridu lahu ba'da dhalika al-asma'i al-khosati kal-adami idha wulida yusama dhikron dhakaron terus au unta au insanan au mauludan au rodi'an wa ba'da dhalika yudu'u lahul asma'u bukan rodi'an ya, ridi'an. Ridi'an wa ba'da dhalika yudu'u lahul ismu wal kunyatu wal laqabu wa li annaha la tahtajju fi dalalatiha ila qarinatin bi khilafil ma'rifati fa innaha tahtaju fi tahtaju jangan ditasjid jimnya fa innaha tahtaju fi dalalatiha ila qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin au ghaibatin bukan ghaibatin ghaibatin au ghaibatin au silatin au ahdin au nahwi dhalika wa ma yahtaju far'un amma la yahtaju taib fa aidan fa inna syai' awwal wujudih dan juga karena sesungguhnya suatu hal ketika awal keberadaannya talzamuhu al asma'u al amah dia pasti di ada isim umum ya. Ada isim yang sifatnya umum ya itu pasti ada dia summa ta'ridu lahu ba'da dhalik kemudian nampak setelah itu ya al asma' al khassatu isim-isim yang khusus semisal adami idza wulida yusamma dzakaron au unzan ketika dia dilahirkan dinamakan baik dia pria wanita manusia mauludan dilahirkan ya ridian bayi wa ba'da dhalika yudau setelah itu diletakkan lahu untuknya al ismu nama kunyah laqab julukan wali anna hala tahtaju fi dalalatiha ila qarinatin karena dia ya tidak butuh pada dalalahnya kepada qarinah indikasi bi khilafil ma'rifah berbeda dengan ma'rifah fa innaha tahtaju fi dalalatiha ila qarinati takallumin kalau ma'rifah dia butuh kepada dalalahnya kepada indikasi takallum orang yang berbicara orang pertama au khitab khitabin orang kedua au ghaibatin orang ketiga au silatin atau silah mausul au ahdin itu alif dan lam ya au nahwi dalik dan semisalnya wa ma yahtaju far'un amma la yahtaju dan apa yang dibutuhkan cabang atau yang tidak dibutuhkan ya baik berikutnya wa qawluhu ka rajulin wa farasin wa kitabin ay fa kullu wahidin minha sya'i'un fi afradi jinsihi masing-masing dari rajul faras itu mencakup ya dia menyebar luas mencakup kepada seluruh afrad ya individu-individu jenisnya ala tara tidakkah anda melihat anna labda rajulin bahwasanya lafaz rajul yutlaq ala yutlaqu juga disebutkan secara mutlak ala kulli dzakarin baligin kepada setiap pria yang balig min bani adam dari kalangan manusia wala yakhtassu bi rajulin muayyanin tidak dikhususkan pria tertentu min afrodi jinsi rijal dari beberapa individu jenis rijal misaluhu farasun kitabun fa innahuma syai'an Faros kitab keduanya menyebar, ya, mencakup fi afrod di jinsaihima kepada seluruh jenis afrod individu jenis-jenisnya. Falabdu farosin, maka lafadz faros yutlaku ala kulli fardin min afrodil khail, diitlakan kepada setiap individu dari individu-individu kuda. Ya. Walabdu kitab yutlaku ala kulli fardin min afrodil kutub. Dan juga lafaz kitab disebutkan secara mutlak kepada setiap individu dari individu kitab. Wala yakhtasu lafdun wahidun minhuma biwahidin min afradi jinsi. Tidak dikhususkan lafaz salah satu dari keduanya dengan salah satu dari afrad-afrad individu jenisnya. Ya. Wa taqribuha ila al-fahmi, dan yang lebih mudah untuk dipahami, taqribu haddin nakirati, yaitu untuk lebih didekatkan definisi dari nakirah, ya, ilal fahmil mubtadi'i, kepada pemahaman para pemula. Qauluhu karajulin wa imra'atin wa thawbin, yaitu ada bisa dimasuki oleh alif dan lam, semisal rajul, imra'ah, thawb. Fahadihil alfadu wa nahuha, lafat-lafat ini dan semisalnya, nakiratun, nakiratun, semuanya dengan nakirah, li'annaha salihatun lidukhulil alif wa lam al-ma'rifah, karena bisa dimasuki oleh alif dan lam al-ma'rifah. Ya. Fa yuqal ar-rajul wal mar'atu was-sawbu. Fa in kana al-ismu la yaqbalu al-alifa wal lam, ternyata isim tidak bisa menerima alif dan lam. Misal Zaid, Amr, Bakar wa nahwiha, aw yaqbaluha walakin la tu'assiru fihi at-ta'rifu. Ya. At-ta'rifah, atau bisa menerima alif dan lam namun tidak memberikan pengaruh kepada kemakrifatan, ka Haris wa Abbas wa Dhahhak, al Abbas, al Haris, ad Dhahhak dan semisalnya, falaisa binakiratin, maka isim-isim tersebut bukan nakirah. Taib faidatun min alamit nakirah, ini ngerti sini? Ada yang mau ditanya? Ngerti gak sampai sini? Baik. Faidatun min alamatin nakirati, diantara tanda nakirah aidan juga, dukhulu rubba alaiha, bisa masuk ke rubba, karena rubba ini dia menjerkan, ya, isim majrurnya itu dengan syarat mesti nakirah. Ya. Dukhulu rubba 'alaiha, dan juga masuknya kam al khabariyah wa wuqu'uha halan, dan dia mesti terletak sebagai hal atau tamyiz atau isman la, isman lil la nafiyah atau isim la nafiyah, karena isim la nafiyah lil jinsi pasti nakirah, hal pasti nakirah, tamyiz pasti nakirah. Ya, nahu rubba rajulin karimin laqituhu, ya, betapa sedikit pria yang karim, yang mulia, yang aku jumpai. Wakam abidin malaktu, berapa budak yang aku miliki. Ja'a Zaidun dahikan, Zaid datang dahikan. Lihat, yang nakira-nakira itulah, itu dahikan sebagai hal. Istari itu isrina kitaban, sebagai tamyiz kitab, dia nakira. La rojula qa'imun, rojula sebagai isim la nafiyah li jinsi, ya, dia nakira. Taib. Sudah? Sudah dipahami sini? Ad-darbu as-sani al-ma'rifatu, jenis yang kedua ma'rifah. Wahiyya sittatu anwa'in, ma'rifah itu ada 6. Ya. Al-mudmaru wa huwa a'rafuha, yang pertama mudmar, ini yang paling ma'rifah. Summal alam, alam. Summal ismi syara, isim mausul. Summal mu'arraf bil adati, kemudian yang dimakrifahkan dengan adat, dengan alif dan lam. Ya, wasadis yang keenam, wa ma udifa ila wahidin minha wa huwa fi rutbatihi ma udifa ilaih, dan yang disandarkan ke salah satu dari yang, ya, lima tadi. Ya, yang lima tadi. Dan itu tingkatannya seperti apa yang diidhofahkan kepadanya. Ya. Misalkan antum katakan gulamun nakiroh, dia bisa jadi ma'rifah. Kalau antum idofahkan kepada salah satu tadi, domir ja'a gulamuhu, isim isyarah ya, ja'a gulamuhada, isim mausul ja'a gulamul ladhi ya, koma hanifan ya. Apalagi diidofahkan kepada yang ada al, ja'a gulamu al arrojuli. Nah, berarti rutbahnya, tingkatannya yang diidofahkan itu seperti rutbah mudofun ilai, mudofnya ya. Taib illa sma al mudofa ila domir, kecuali isim yang diidofahkan pada domir, fa innahu fi rutbatil alam. Nah, kalau yang diidofahkan pada domir berarti tingkatannya pada tingkatan alam. Wistasna ma dzakarahu ismu Allah, dan dikecualikan dari apa yang disebutkan di sini adalah nama Allah. Fa innahu alamun, nama Allah ini alam bukan domir. Wa huwa a'raful ma'arif, namun lafat jalalah ini adalah lafat yang paling ma'rifah bil ijma, berdasarkan ijma. Nah, tapi barakallahu fik, coba dibaca di sini. Ya. Al-Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarih rahimahullah ta'ala. Qawluhu al-ma'rifatu hiya ma wada'a liyasta'mila fi syai'in mu'ayyin. Ma wudi'a. Ma wudi'a liyasta'mala. Liyusta'mala. Liyusta'mala fi syai'in mu'ayyanin. Baik, ma'rifah yaitu dia adalah yang isim yang diletakkan untuk digunakan pada suatu tertentu. Fi syai'in mu'ayyan, sesuatu yang sudah ditentukan. Terus wa qawluhu wa hiya sittatu anwa'in zada ba'dhum sabi'an wa huwa an-nakiratu al-maqsudatu. Nah, dia ada 6, sebagian ulama menambahkan oh ada 7 yaitu nakirah maksudah. Ya, yang ya rajulu. Terus nahwu ya rajulu li syakhsin mu'ayyanin. Nah. Terus wa qawluhu ya rajulu itu kan untuk person tertentu ya. Karena dia nakirah maksudah, bukan nakirah ghairu maksudah. Terus lanjut. Wa qawluhu wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi ila akhir. Ay anna al-mudhafa bihasabi ta'rifihi fi rutbati ma yudhafu ilaihi. Baik, bahwasanya ma'rifah ya. Bahwasanya mudhaf itu sesuai dengan defi ma'rifahnya. Bihasabi ta'rifihi fi rutbati ma yudhafu ilaihi. Ini bahwasanya mudhaf itu kalau dia terkait kemakrifatannya itu pada tingkatan isim yang diidofahkan padanya. Baik, terus lanjut. Fa gulamu Zaidin fi rutbatil alami. Nah, misalnya antum katakan gulamu Zaidin, berarti rutbahnya mana dia dalam makrifah? Rutbah alam, karena mudhafnya adalah alam. Terus wa gulamu hadza fi rutbatil isyarati. Nah, karena diidofahkan pada isim isyarah. Terus wa gulamul ladzi ja'aka fi rutbatil mausuli. Karena gulam diidofahkan pada isim mausul. Terus wa gulamul qadi fi rutbati dzil adati. Baik, gulamul qadi karena pada rutbah isim yang ada alnya. Terus lanjut wa yustathna min hadzal mudhafi ila dhamiri ka gulami fa innahu fi rutbatil alami. Nah, kalau gulam ni nakira diidofahkan pada dhamir itu berarti gulami itu fi rutbatil alam. Rutbahnya rutbah alam, tingkatannya alam. Terus li'annahu yusafu bihi kama fi nahwi marartu bi zaidin sahibika. Fa sahibika sifatun li zaidin was sifatu la takunu a'rafu minal mausuf. La takunu a'rafa minal mausufi bal misluhu aw dunahu. Bal mislahu aw dunahu. Hadza madhhabul aktsarina. Baik. Ah, perhatikan. Fa innahu fi rutbatil alam li'annahu yusafu bihi kama fi nahwi marartu bi Zaidin sahibika. Karena dia disifati sebagaimana ucapan Anda, "Ma aku melewati si Zaid sahibika." Maka lihat sahibika dia sifatun la Zaid. Dia na'at dari Zaid. Ya, sifat dari Zaid. sifat yang lam la takunu a'rafa minal mausul. Sifat yang dia tidaklah lebih ma'rifat daripada mausul bal mislahu. Bahkan dia seperti mausul juga atau di bawahnya. Inilah madhab kebanyakan para ulama. Terus lanjut. Wa dhahaba ba'duhum ila anna al-mudhafa fi rutbatil mudhafi ilayhi mutlaqan. Wa dhahaba ba'du akhara ila annahu duna al-mudhafi ilayhi mutlaqan. Fahadhihi aqwalu thalathati aqwalun. Fahadhihi aqwalun thalathatu arjahiha fi nadhari al-qawli al-thani. Li'annahu la mani'a min an takuna sifata a'rafa min al-mausufi wallahu a'lamu. Baik. Wa dhahaba ba'duhum dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mudhaf itu pada tingkatan mudhafun ilaih secara mutlak. Sebagian ulama berarti kalau mudhafnya itu diidhafahkan pada isim misalkan ja'a gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Berarti di pada rutbah mudhaf ilaih Zaid. Berarti rutbah alam. Kan nanti ma'rifat itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi tadi apa? Domir. Wadahaba ba'duhum wadahaba ba'duhum akharu. Sebagian ba'du akhar ya, sebagian ulama yang lain ila anna duna al-mudaf ilaih mutlaqan. Bahwasanya selain mudaf ilaih secara mutlak fahadi aqwalun. Berarti dia bukan mudhaf ilaih secara mutlak. Berarti ada tiga pendapat. Salah satu ya, ada tiga pendapat ya. Fahadihi aqwalun al-aqwalun salah satu arjahuha yang paling rajih finna dari menurut pandanganku kata beliau al-qawl sani pendapat yang kedua li'annahu lamani'a min ayyakuna asifatu a'rafa minal mausul minal mausul. Wallahualam. Kenapa? Karena tidak ada yang mencegah dari sifat tersebut lebih ma'rifat daripada apa yang disifati. Wallahualam. Ya. Wa qawluhu yustasna mimma dzukira ay qablu. Dikecualikan dari apa yang disebutkan ini semua yaitu sebelumnya bahwa anna dhamir a'raful ma'arif bahwasanya dhamir adalah ya isim yang paling ma'rifah. Dikecualikan di sini yaitu lafadz jalalah. Lafaz jalalah isim yang paling ma'rifah bil ijma bi siddati tamyizihi wa ghalabati dhuhurihi dhuhuran la yahtamilu al khafa'a fa huwa bi hadzal makna a'rafu min ad-dhamiri wa ghairihi. Karena sangat kuatnya perbedaannya, karena sangat dominannya nampaknya dengan nampak yang tidak ada kemungkinan ada kesamaran, maka dengan makna ini lafaz jalalah adalah lebih ma'rifah daripada domir maupun selainnya. Ini gampang ya kalau masalah ma'rifah nakirah ya, cuman maklumat seperti ini aja. Ya, beda dengan pembahasan kemarin isim ghairu munsharif dan semisalnya ya yang butuh juga di situ penalaran lebih dari pembahasan di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.